Ya ada apa? Ada pola. Jadi makanya Sulam Taufik itu keras sekali. Sulam Taufik ning bab murtad itu juga di antara juga ini termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajib majib no barang sing ora. Karena kira kira yang ngalim itu pondok ero tak kacau, masuk pondok pulau barang juga. Bangun dia biasa sering pondok itu ya kacau lah. Korbannya di kialim itu pondok ero pondok kacau. Gue santri itu kan umur-umur wajib tiraga. Mestinya kan yang nyun sewu kon rawat, tak kon senen kemes, tak kon wajib mojo iki kudune. Tapi wong alim ku pantangan ijabu malam wajib oleh wajib no barang sing ora wajib. Akhirnya rawani ngomong. Bareng rawani ngomong santri ini ya saya enak tenan. Mereka pantangan ijabu malam wajib ku doro. Ya, tapi pondok-pondok sing tirakat ya keben. Wong iku ya ora ngatas nama Kanjeng. Nah, anggap aja latihan. Latihan tentara. Jadi kulo nu dikonco pirang-pirang. Lan kulo nu ya korban fatwa ijabu malam. Menjen yo repot. Kulo nu wak di bapak-bapak kulo niku biyen ngaos teng kajen. Tapi bae teng kajen, sederenge menapal Quran, sederenge teng kajen apal Quran teng buyut kulo, buyut teng ibu. Kajen wae teng kajen menangi bajiber ngaos teng bajiber patang taun aku iki. Jarene bapak wong alim ora rawaninan. Perkarane tadi. Ini cerita saya ini yang era saya. Kulo kan modok teng sarang. Iki tak koki Lukman Arab. Teng sarang niku nak teng pondok Anwar pondok Mbah. Iku bocah rong kaji kok keturunan putih. Dua mau tenan Mbah. Tunggu tenan Mbah. Coba wis kaji derek. Tunggu ta. Alasane Mbah mun wong desa iku kaji wadol Tegal. Adol salah, buat saya ini ketur ke 5.000 kamu itu orang ngelarak no hati ini wong dosa, ngelarak no hati itu itu pakwane bangun kalau ini pulau itu ya wis kaji, tapi keterusan ketunan ya nah wis kaji oleh ketunan itu nah orang itu, pondok Gus Naji, itu pondok plek pondok Gus Naji itu putrane bangun jika ketunan putih, iya dia putih itu sunnah. Jadi Anwar itu haram. Sing pondok dia sunnah. Lah Pak Hamid Pasuruan niku gurune bapak nggih misanane Mbah Kulo. Ki Hamid Pasuruan misanane Mbah Kulo saking ibu nggih gurune bapak. Iku santrine ketunan putih. Mergo putih itu sunnah. Tapi cara bangun haram perkarane. Ya tapi Mbah Mun sadar iku ora wilayah enak sing santrine wong ya kebet. Aku ora berak ngaramno. Kuwi sing santriku. Kalau itu korban patwa itu, akhirnya kalau itu keterusan keturunan itu. Nah, tapi kalau teng pondok kula ya bingung. Pondok kula itu sisa warisane bapak, jadi ketemu terapati dilarang. Ya kula itu, akhirnya kalau itu tidak bisa aja. Mergo ini resiko fatwa istimbat. Istimbat itu kesimpulan hukum. Saya kira amat beda. Ngelarani hati ini uang haram terus. Jawab. Kaji di, so senganti adol Tegal. Terus neng desa itu simbol khasnya wong kaji keturunan bu. Disaingi ketua ke pasar 5.000 tambah. Kira-kira gelo tak ada jawab ya kira-kira. Gelo ana wong halal tak sunat apa haram? Wajib. Jadi kiai itu istiadat macam-macam. Tapi ini terus aneh juga. Tapi aku majib nol keturunan ireng ya ora mungkin. Mereka yo pantangan ulama itu wajib dong barang sekolah. Ini kan cerita istihad. Jadi memang kalau di Yaman daerahnya Habib Alawi ini kono yo no konsensus. Wong sing oleh nganggo jubah sekian ukurannya, nganggo ridak sekian ukuran kudu wong alim. Nek ora yo dinya dianggap wong sombong. Jadi ono kasih sing nganggo ridak ngene iku khase wong alim. Ada orang alim nganggo ngono dinya. Pak Jawa Tengah mirip Yaman, sing atuh Jawa Timur. Jawa Timur ku wis kaji, juban serbanan gak masalah. Jawa Tengah daerah pantura kok juban. Oh, kok iso maca wahab. Dadi nang Jawa Timur gak masalah. Cara hukum bener Jawa Timur, piye sunat to? Ya cara hukum bener Jawa Timur, juban keturunan kaji kan sunat pemenah dekne bar kaji. Oke, bener cara hukum. Tapi cara kultur seleksi apik Jawa Tengah. Kultur seleksi. Mergo ngono terus bedane wong alim maca wae ambek ora ana bedane lah do jumbar kabeh. Acara ning daerah kula teng Sareng sik ono jumbar ra iso maca kitab kan. ora kebayang apa. Akhire berhubung sing coba anu sing iso maca wae kabeh wong rawani. Coba termasuk kiai ne akhire mergo nah dibagarani iso maca wae. Biasa wae. Wah akhire kiai derar bek ra ono sing coba. Keterusan akhirnya, ya mau terus akhirnya keterusan. Nganti lali dah ikut sunnah. Lah aku cilik nganti tua pun tahu rasanya bahasa hal jubahan bangun jubahan. Soalnya orang tamu kok Arab tu lagi orang yang datang. Mereka keterusan akhirnya keterusan. Tanya ni Jawa Timur negeri kaji ya jubahan serbanan budang apa? Mudah pangkat budangan ya. Jadi dunia untuk ini mau cerita, lagi rasa boleh buat nanti biasa. Tapi rasa boleh nanti dia bobok kita ada ni. Ya, jadi tak beri nene. Jadi ngarani hati ni uang yo haram. Ada orang kaji kaji desa mau disayangi bang. Tapi kue ngaram no yo ramungkin membutuh aku kesun. Tak terus tikus tapi dia biasa lah. Ia jalan. Ia mau cerita to. Terserah kue kok istiqoroh. Jawab pasai dia. Tapi kalau mau cerita, mana kalau ni, kalau kapan-kapan ni kedunan buat, menampun jeling, no wali-wali saya siap buat tu, tak kita urung ya, saya kedunan ni. Kalau keterusan, kalau keterusan fatwa, kerja keterusan. Tapi kalau haji ni ngarpe sowan kaji nabi, kedunan ireng ni, mereka keterusan. Sampai lahli ya, saking kesuwen ni dia mau. Rahsia. Dia mau apa? Dia mau. Tapi kalau kapan-kapan kedunan buat, kapan rasa takut, tapi tetap. Akhirnya kalau tak akali, kalau niku kabinan putih terus. Jadi kan jari dawe nabi kan, congkoe ke kudu ngaku putih, sunat ngaku putih aku sunat, stop. Ben ono sing sunat rasul aku kabinan putih, kedu keterusan wis kadung wis dikis tengah-tengah. Jadi misalnya kok malaikat, kok ganggu sunat rasul putih, klambiku wis. Iya sih kesunatan kompromi, kompromi hukum, napa? Kompromi.